Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد معاشر المسلمين. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Kita melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan kita memasuki fasal yang keempat. الفصل الرابع العبادة معناها وشمولها. Ibadah, definisi ibadah, maknanya dan cakupannya. Jadi di sini beliau akan menjelaskan kepada kita apa definisi dari ibadah itu sendiri dan apa saja cakupan dari kata ibadah, mencakup apa saja ibadah itu, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa sebenarnya ibadah dan apa yang tidak bisa disebut dengan ibadah. Beliau berkata, makna ibadah, aslul ibadah at-tadhallul wal khudu'. Asal kata dari ibadah memiliki makna at-tadhallul, yaitu merendah, menghina, menghinakan diri kita, wal khudu, dan tunduk. Oleh karenanya dalam bahasa Arab disebutkan at-tariqul mu'abbad. At-tariq al-mu'abbad, jalan yang mu'abbad, jalan yang sering kita lewati sehingga dia menjadi turun, sehingga dia menjadi rendah. Itulah asal kata dari ibadah, yaitu at-tadhallul wal khudu, menghinakan diri kita dan merendah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara pengertian syariat, kata beliau, laha ta'arif katsirah. Ibadah ini memiliki banyak sekali definisi. Minha di antaranya, annal ibadata hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bihi ala al-sinati rusulih. Ada yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya. Jadi itu definisi yang pertama. Apa itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang ia perintah melalui lisan para rasulnya. Itu salah satu definisi ibadah. Ta'atullah, taat kita kepada Allah, bimtithali ma amarallahu bihi, dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, ala al-sunati rusulihi, melalui lisan-lisan para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kata beliau, di antara definisi ibadah, at-tadhallulu lillahi subhanah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghayatu dhulli lillahi ta'ala ma'a ghayatu hubbihi, yaitu seseorang berusaha untuk menghinakan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta yang besar. Ma'aghayatu hubbihi, ya, yang dibarengi dengan rasa cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merendah, ya, yang dasarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'riful jami' laha wa huwa anna al-ibadah, adapun definisi yang mencakup makna ibadah secara umum, dan ini definisi yang baik, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah kata ibadah, ya, ibadah kata, jami'un, ismun jami'un, dia adalah kata yang mencakup, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridhai, maka itu adalah ibadah, disebut ibadah. Al-ibadatu ismun, dia adalah kata, jami'un, yang mencakup, likulli ma yuhibbuhullah, setiap perkara yang dicintai oleh Allah, wa yardah, yang Allah ridhai, minal aqwali wal a'mal, baik itu berupa aqwal, yaitu ucapan-ucapan, atau perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang zahir yang terlihat atau yang tersembunyi. Ini kata Dr. Saleh Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan adalah definisi yang baik, definisi yang paling kuat, yaitu al-ibadatu ismun jami'un, dia adalah kata yang mencakup, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhai. Minal aqwal, baik berupa ucapan-ucapan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, selama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Wa hiya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih, dan ibadah ini terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Jadi ada tiga bagian. Sebagaimana iman itu di hati, di lisan, dan di perbuatan, begitupun ibadah. Fal ibadatu munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi ke dalam ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan, yaitu perbuatan. Fal khawfu wal raja'u wal mahabbatu wal tawakkulu wal ragbatu wal rahbah ibadatun qalbiyah. Maka al khawf, rasa takut, al raja' cinta, tawakkal, ya, harapan, kecemasan, ibadatun qalbiyah, ini semua ibadahnya hati. Khauf, ada rasa takut di hati kita, takut kepada Allah apabila kita bermaksiat, takut tidak diterima amal kita, takut. Ar-raja, harap, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan petunjuk, harap itu dari hati. Al-mahab, rasa cinta, itu ibadah, itu pun amalan hati. Jadi hati kita ini beramal, beribadah kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mahabbah. Oleh karenanya, ibadah mahabbah ini tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul in kana aba'ukum أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أموال أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها يا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله hatta yatiyallahu bi amri. Katakanlah, apakah anak kalian, orang tua kalian, ya, keluarga kalian, saudara kalian, harta yang kalian miliki, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, rumah-rumah mewah yang kalian sukai, ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi cinta yang ada di hati kita itu ibadah. Maka cinta kita yang tertinggi adalah kepada Allah, kepada Rasul, ya. Dan di atas dua poros ini, kita mencintai yang lain. Mencintai manusia dikarenakan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, "Authaqul ural iman." Ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah. Mencinta karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena dia seorang muslim, karena dia orang yang beriman kepada Allah, kita mencintainya. Dan kita membenci berlepas diri dari orang-orang yang Allah berlepas diri dari mereka, dikarenakan kemaksiatan mereka, dikarenakan kekufuran mereka, dikarenakan kesyirikan mereka, dikarenakan kefasikan mereka, kita berlepas diri. Walaupun nanti ada yang berlepas diri sifatnya total kepada orang-orang kafir, ada yang berlepas diri sifatnya nisbi, relatif. Artinya seorang muslim bermaksiat, kita berlepas diri dari kemaksiatannya. Tapi kita masih berloyalitas, memberikan nasihat, ya, memberikan apa namanya, mengucapkan salam apabila bertemu, mendatangi rumahnya apabila dia mengundang kita dan lain sebagainya. Wat tasbih wat tahlil wat takbir wal hamd wasyukur bil lisan. Ya. Adapun mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur adalah bil lisani wal qalb, adalah dengan lisan dan hati. Jadi ada tasbih dengan lisan, ada dengan hati. Was salatu waz zakatu wal hajj wal jihad. Adapun salat, zakat, haji dan jihad, ibadatun badaniyatun qalbiyah, adalah ibadah badan dan hati. Kalau tadi kan ada ibadah lisan dan hati, ini ibadah badan dan hati. Ila ghairi dhalika min anwa'il ibadati allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh hati, lisan dan badan. Dan itu sangat banyak, kata beliau. Wal ibadatu, kata beliau, ibadah itu iyallati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Ibadah adalah tujuan di mana Allah menciptakan makhluk. Jadi Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, min ajli an ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Yaitu agar mereka beribadah kepada Allah dan agar mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan tidak juga menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan Allah dalam ibadah. Karena ibadah adalah haqqullahi ta'ala. Haqqullah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak berharap dari mereka, kata Allah, agar mereka memberikan aku rizki, dan aku tidak meminta dari mereka makanan. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq. Dialah yang memberikan rizki. Dialah pemilik kekuatan yang sempurna, dan Dia yang maha kokoh, maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang sedang kita bahas hakikatnya adalah tujuan atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Oleh karenanya kita tidak boleh lupa, ya, kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita lupa untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang Dia perintahkan, ya, imtithalu awamirihi, melaksanakan semua perintahnya, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan apa-apa perkara yang Dia larang. Kemudian beliau berkata, fa akhbar subhanahu anna al-hikmata min khalqil jinni wal ins hiya qiyamuhum bi'ibadatillah. Di ayat ini Allah mengabarkan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Wallahu ghaniyun an ibadatihim. Walaupun sebenarnya Allah itu maha kaya dari ibadah mereka. Artinya seandainya manusia pun tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak merugi sama sekali. Tidak berkurang kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia sejak pertama sampai terakhir mereka semua beribadah kepada Allah, mereka semua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahkan kebaikan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebenarnya yang butuh ibadah. Allah tidak butuh ibadah. Kenapa kita membutuhkan ibadah? Karena kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala Allah gariskan, yaitu ibadah. Ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan sampai menuju tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang memerintahkan ibadah. Bukan Allah yang membutuhkan ibadah, tetapi kita yang memerlukan ibadah. Karena dengan Rahman dan Rahimnya Allah telah menjadikan jalan menuju Allah adalah melalui jalan ibadah. Wa innama huwal muhtajuna ilaiha lifaqrihim ila Allah taala. Ya, yang membutuhkan ibadah adalah mereka para hamba, karena mereka sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fayabudunahu ala wifqi syari'atihi. Maka manusia dituntut untuk beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Faman aba an ya'budallah fahuwa mustakbir. Dan siapa yang enggan, tidak mau beribadah kepada Allah, maka ini orang yang sombong. Sebagaimana Allah katakan terkait dengan iblis, aba, dia enggan. Wastakbar, dia sombong. Wa kana minal kafirin. Maka termasuklah dia orang-orang yang kafir. Kenapa dia termasuk orang-orang yang kafir? Karena dia aba, karena dia enggan. Wastakbar, karena dia sombong. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Dia enggan, tidak mau. Dia sombong. Wa kana minal kafirin. Ya. Yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis, ya, diponis kafir oleh Allah. Ya, lalu bagaimana dengan yang tidak mau sujud kepada Allah? Mana yang lebih buruk? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam lebih buruk, ataukah lebih buruk tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sujud kepada Nabi Adam bukan sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai bentuk ihtiram, penghormatan, sebagai bentuk ikram, kemuliaan. Ya, kemuliaannya bagi Adam, ketaatannya kepada Allah. Jadi seandainya iblis mau sujud kepada Nabi Adam, sujudnya ini adalah sebagai bentuk penghormatan. Dan sujudnya iblis adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia mau sujud. Tapi dia tidak mau sujud. Aba, dia enggan. Wastakbar, dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka termasuklah dia orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, anwa'ul ibadah wa syumulaha, jenis-jenis ibadah dan cakupan ibadah. Al-ibadatu laha anwa'un kathirah, ibadah itu memiliki banyak jenis. Fahiyya tashmal kulla anwa'i ta'ati zahirati ala lisani wal jawarih, sesungguhnya ibadah itu mencakup segala bentuk ketaatan, baik yang nampak, baik yang berasal dari lisan ataupun dari anggota badan. Wasadirah anil qalb, begitu pun yang muncul dari hati. Kadzikr, wattasbih, wattahlil, watilawatil Qur'an, seperti berzikir, bertasbih, bertahlil, membaca Al-Quran. Wassalatu wazzakatu wassiyam, begitu pun salat, zakat dan puasa. Walhajju waljihadu walamru bilma'rufi wannahyu anil munkar, begitupun melaksanakan haji, berjihad menegakkan agama Allah, begitupun amar ma'ruf nahi mungkar, ini semua ibadah. Wal ihsanu ilal aqaribi wal yatama wal masakin wabnis sabil, begitupun masuk kategori ibadah berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan. Wa kadzalika hubbullahi wa rasulih, begitupun di antara makna ibadah adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Wa khasyiatullahi wal inabati ilaih, dan rasa takut kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah, itu pun ibadah. Wa ikhlasuddinilah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Wassabru lihukmihi warridha biqadaihi, begitupun di antara makna ibadah adalah bersabar dengan semua aturan Allah kita laksanakan. Waridha biqada'ihi, menerima semua ketentuan Allah. Wattawakkul 'alaihi, menggantungkan hati kepada Allah. Warraja'u li rahmatih, berharap rahmat Allah, ini semua ibadah. Ya, wal khaufu min 'adzabihi, takut terhadap azab Allah. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min, maka itu semua syamilun, mencakup atas perbuatan-perbuatan hamba. Jadi ibadah itu mencakup banyak sekali perbuatan-perbuatan hamba. Idza nawabihal qurbah aw ma yu'inu 'alayha, apabila dia meniatkan dari perbuatannya al-qurbah, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hattal adat, bahkan kalau itu kebiasaan tapi dia niatkan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza qusida biha at-taqawi 'ala at-ta'at, apabila adat itu kita maksudkan dalam rangka menguatkan diri kita untuk melaksanakan ketaatan, olahraga misalnya. Kenapa olahraga? Agar sehat, agar selalu bisa beribadah. Kita makan sayur-sayuran, kenapa makan sayur-sayuran? Agar sehat, agar selalu bisa beribadah, begitu. Ini adat, ini kebutuhan, tapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan naumi, seperti tidur, wal akli, makan, wasyurub, minum. Ya, seperti tidur, makan, minum, membeli, menjual, mencari nafkah, menikah. Ini semua bisa bernilai ibadah ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi al-'adat ma'a an-niyyati as-salihah tasiru ibadat. Sesungguhnya ini semua, makan, minum, tidur, jual, beli, bekerja, menikah dan lain sebagainya, ini bisa menjadi ibadah dengan apa? Dengan niat. Berniat ya, menikah agar kita bisa menjaga kesucian dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bekerja agar bisa memberikan nafkah untuk istri, untuk anak-anak, agar bisa

pada hari kiamat. Karena ada hadis yang berbunyi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apakah seorang istri yang mengikuti suami ke masjid akan masuk ke dalam 7 golongan tersebut, di mana Rasul berkata, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Allah alam bisof, hukum asalnya tidak. Kenapa tidak? Karena yang diperintahkan untuk melazimi masjid senantiasa salat berjamaah adalah wanita. Adalah laki-laki. Adapun wanita, hukum asalnya adalah salat di rumah. Berdasarkan hadis, Rasulullah berkata, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan salatnya para wanita di rumah itu jauh lebih baik. Dan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Dan bacalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kalian. Begitu kata Allah dalam Al-Quran ya, di surat Al-Ahzab ya, wa qarna fi buyutikun. Kemudian, lalu bagaimana wanita bisa mendapatkan predikat orang yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat? Banyak, karena bukan hanya terkait dengan masjid. Ada yang terkait dengan khasyah, yaitu seseorang yang sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendampingi, tiba-tiba air matanya menetes karena mengingat Allah. Maka mereka mendapatkan naungan. Begitupun orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ya, itu bisa dilakukan oleh wanita. Atau orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci karena Allah. Itu pun bisa dilakukan oleh para wanita. Ya, jadi tidak harus kita mengejar. Walaupun wanita tidak bisa mendapatkan satu pintu ini, tapi masih banyak pintu-pintu yang lain. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau perempuan datang bulan tapi tidak kunjung selesai, sampai manakah batas waktu kita boleh sholat? Ya Allah alam bisawab ya, kata para ulama, kalau seorang wanita datang haid di masa yang memang biasa dia datang haid, maka yang pertama harus dia lakukan adalah melihat kebiasaan. Dia punya kebiasaan tidak? Ya misalnya kebiasaan dia 6 hari, 7 hari, maka dia berhenti di kebiasaan tersebut. Yang kedua, kalau dia belum memiliki kebiasaan, kata para ulama, maka dia hendaknya melihat darah. Melihat, ini darah haid atau bukan. Karena darah haid ma'ruf. Dalam hadis dikatakan bahwa darah haid itu darah yang hitam, yang baunya ma'ruf, dikenali. Jadi yang pertama dengan adah, dengan melihat kebiasaan yang sebelumnya, biasanya sebelumnya berapa? Ustaz, saya 20 tahun, selama 20 tahun atau 15 tahun, selalu 6 hari, 7 hari, tiba-tiba sekarang datang sampai sekian hari. Ya sudah, kembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Rasulullah berkata, da'is salah ayyama akra'ik. Tinggalkanlah salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Yang kedua, kalau dia belum punya kebiasaan, maka dengan cara melihat apakah itu darah haid ataukah darah segar, karena darah haid dikenal oleh para wanita. Yang ketiga, kalau kebiasaan dia belum punya, kemudian dia pun tidak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan umumnya wanita di daerah tersebut berapa lama haidnya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang berapa masa haid yang paling panjang. Berapa masa haid yang paling panjang, dan yang masyhur di mazhab Imam Syafi'i ada 15 hari. Itu yang pendapat Imam Syafi'i. Walaupun dibantah oleh para ulama yang lain mengatakan ucapan 15 hari tidak ada dalil yang sharih yang kuat tentang masalah tersebut. Tapi yang umum dikenal di masyarakat, kalau memang tidak punya kebiasaan, lalu apalagi tidak bisa membedakan, lalu maka paling lambat itu adalah 15 hari kalau memang dia darahnya masih berwarna masih berwarna seperti darah haid. Tapi kalau sudah darahnya segar dan ternyata kita punya kebiasaan sebelumnya 7 hari atau 6 hari, ya kembalikan kepada kebiasaan ya. Rasulullah berkata, seorang wanita itu sholat antara 23 hari atau 24 hari. Artinya 23 hari kalau haidnya 7 hari, 24 hari kalau haidnya 6 hari. Allah alam bissawab. Bolehkah berkumpul di rumah orang yang sudah meninggal dunia sambil kajian tanpa makan-makan? Allah alam biswab ya, tidak ada perintahnya untuk kajian ataupun melakukan apapun. Yang ada adalah Rasulullah bersabda, sesungguhnya keluarga Ja'far sedang bersedih, hiburlah mereka, bawakan kepada untuk mereka makanan, minuman, ya hadiah untuk menghibur. Ya kalau misalnya kita berkumpul di sana, lalu ada ustadz yang datang, kita katakan, ustadz kasih nasihat dong agar kami sabar, ya gak ada masalah memberikan nasihat. Ya tetapi jangan dibilang bahwa itu sunnah. Ya, ya hanya momentum saja kita berkumpul di sana daripada apa namanya hanya berduduk tidak ada faedahnya. Kalau memang ada yang berilmu apa salahnya dia menyampaikan ilmu? Ya, apa salahnya dia menyampaikan ilmu yang dia miliki terkait dengan musibah yang sedang dihadapi oleh sahibul musibah. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan di luar tema, semuanya di luar tema. Belum ada yang pas dengan tema kita. Amalan-amalan apa yang bisa menjauhkan dari azab kubur? Banyak ya amalan yang bisa menjauhkan dari azab kubur. Misalnya adalah bersih ketika beristinja. Ya, jadi ketika kita cebok, membersihkan bekas kotoran adalah harus benar-benar bersih. Ya, harus benar-benar suci, harus benar-benar bersih. Ya. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh salah satunya adalah tidak bersih ketika istinja. Begitupun menjauhi perbuatan namimah. Perbuatan namimah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah melewati marra bi qabraini mu'adzaban. Ada dua kubur yang sedang diazab. Rasul tahu dari mana? Dari wahyu. Kemudian Rasulullah berkata keduanya diazab. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, dan mereka tidak diazab kecuali oleh sesuatu yang dianggap tidak besar oleh manusia, artinya dianggap remeh. Yang pertama diazab gara-gara tidak bersih ketika cebok, karena kalau tidak bersih ketika cebok dampaknya sholat tidak sah. Kalau sholat kan misalnya kita buang air kecil lalu tidak bersih ceboknya, ketika kita sholat, sholat kita tidak sah karena mungkin ada najis yang masih tersisa. Yang kedua, wa kana yamshi bin namimah. Yang satu lagi diazab gara-gara apa? Selalu berjalan-jalan di tengah manusia, namimah, adu domba. Ya. Begitupun di antara amalan yang bisa menghindarkan kita dari azab kubur adalah senantiasa berdoa memohon perlindungan dari azab kubur setiap kali ba'da tasyahud. Jadi setiap ba'da tasyahud di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari azab neraka. Wa min azabil qabr, dari azab di kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari apa namanya, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dajjal. Begitupun memohonnya setelah sholat juga boleh. Doanya sudah kita sampaikan kemarin ya, di rubrik Serambi Nabawi. Di antara doa Nabi setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat penakut. Wa a'udzubika minal bukhli. Ya, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Aku memohon perlindungan kepadamu dari melakukan perbuatan yang rendah, yang hina. Kemudian wa a'udzubika min adzabil qabri. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnati dunia wa min azabil qabr. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Ya begitupun membaca, melazimkan membaca surat Al-Kahfi. Begitupun melazimkan membaca surat Al-Muluk dan membaca Al-Quran secara umum ya, akan menjadi cahaya kelak di dalam kubur. Dan beramal soleh, salat, puasa, haji. Karena disebutkan bahwa kelak apabila orang-orang yang beriman telah ditanya di alam kubur, akan datang seorang yang wajahnya sangat tampan menemaninya di kubur. Sehingga orang yang beriman itu bertanya, siapa engkau gerangan yang datang wajahmu itu sangat tampan yang mendatangkan kebahagiaan? Maka orang yang tampan ini berkata, aku adalah amal-amal saleh yang kau lakukan selama di dunia. Maka perbanyak amal-amal saleh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah salat sunnah ba'diyah lebih dahulu baru kemudian baca zikir dan doa, di mana zikir, doa tersebut dan doa sesudah salat fardu? Allah alam bisawab, hukum asalnya berzikir dulu. Ya, jadi jangan langsung menyambung. Rasulullah melarang kita habis salat langsung menyambung dengan salat. Harus dikasih fasal, dikasih pembatas, baik berupa zikir atau berpindah tempat. Zikir atau berpindah tempat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Riau, jika kita baru berangkat safar, berapa jarak dan lamanya baru dimulai mengqasar? Allah alam bisawab, ya, disebutkan bahwa menurut jumhurul ulama, jarak safar itu sekitar berapa? 75 km. Itu jarak safar. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sekitar 75 km, ya, dan kita sudah keluar dari kecamatan atau desa kita, sudah keluar dari, kita sudah melakukan perjalanan dan sudah keluar dari kelurahan atau kecamatan kita, maka kalau kita sudah mendapatkan waktu sholat, kita sudah mulai boleh menjamak dan mengqasar, ya. Menurut jumhur 75. Adapun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikembalikan kepada urf. Tentunya 75 lebih sederhana. Karena yang namanya urf, kita akan berdebat nanti apa itu urf, apa itu kebiasaan. Dan kebiasaan berbeda. Artinya kalau untuk dijelaskan ke masyarakat, lebih sederhana kita katakan 75 kilo. Artinya mudah. Mudah kita mengingatnya. Ya, dari mana 75 itu? Dari apa namanya kesimpulan para ulama ketika melihat hadis-hadis yang menceritakan tentang safarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kapan beliau menjamak dan mengqasar sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil secara sharih yang mengatakan 75, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Tapi lebih sederhana bagi saya mengikuti jumhur, yaitu 75 kilometer. Bagaimana jika kita memiliki waktu untuk menyempurnakan salat? Ya, tidak kalau safar, baik ada waktu atau tidak ada waktu, yang utamanya menjamak dan mengqasar. Ketika kita safar, baik bis kita berhenti dalam waktu yang lama atau berhentinya sebentar, yang utama adalah menjamak dan mengqasar. Karena Nabi selalu menjamak dan mengqasar dalam safar. Ya, setiap kali safar Nabi selalu menjamak dan mengqasar. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Silahkan ibu. Ya. Mohon maaf ibu, suara ibu tidak jelas. Baik. Ya, habis waktu kita sholat kodiyah subuh itu rencananya, contohnya kita langsung sholat lupa kodiyah subuhnya. Habis sholat subuh kita kodiyah subuhnya boleh? Ya? Boleh ibu, boleh. Dengan syarat ibu biasa melakukan kodiyah subuh. Baik, maka boleh ibu, ibu qadha setelah salat subuh boleh, bahwa Nabi mengizinkan hal itu. Baik. Ada punya usaha mainan, sewa untuk anak-anak ini. Iya. Terus musik itu anak tahu tuh, karena anak di rumah juga nggak punya musik lagi, Ustaz. Iya. Kurang hidup. Tapi pas di usaha itu aja anak pakai musik itu gimana? Rezekiana itu, Ustaz. Allah alam bisawab. Ibu bisa ganti dengan nasyid-nasyid Islami. Banyak sekali nasyid-nasyid anak, ya. Nasyid tentang Asmaul Husna, nasyid tentang haji, nasyid tentang puasa. Banyak sekali nasyid-nasyid Islami yang tidak diiringi dengan alat-alat musik, baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab. Allah alam bisawab. Jadi diganti dengan nasyid-nasyid Islami. Banyak, ya, nasyid-nasyid Islami yang memang apa namanya, kalau memang kita membutuhkan suara itu agar suasana di taman bermain itu hidup, ya cari nasihat-nasihat Islami yang memiliki pesan-pesan tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang nama-nama surat dalam Al-Quran, Asmaul Husna dan lain sebagainya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa musik itu haram, tidak boleh, ya tentunya kita menjauhkannya dari anak kita, dari apa namanya, dari aktivitas anak-anak kita. Allah alam bisawab. Kembali tadi ke pertanyaan yang keenam, ya belum selesai masalah menyempurnakan seperti berhenti di tempat pemberhentian bus. Iya, walaupun busnya berhenti 2 jam 3 jam, kalau ibu bapak sabar ya tetap saja kita menjamak dan mengkosor. Baik. Pertanyaan yang ketujuh, ada penelpon sepertinya, coba kita angkat dulu. Assalamualaikum. Pertanyaannya? Iya. Ada bidang tanah. Iya. Yang digadaikan sama orang lain. Iya. Ternyata tanah kita itu masuk dalam lokasi sertifikatnya. Dan kita tidak mengetahui. Iya. Apakah kita itu terlibat dalam riba? Maksudnya tanah itu dimasukkan kemana, Pak? Iya. Di dalam sedang tanah itu sudah di coupling ya kan, sudah kita pecah dibagi-bagi atau dijual sebagian. Tapi masih dalam satu sertifikat ya. Kita membeli beberapa sedang tanah itu. Ternyata sertifikatnya sudah dijadikan ke bank. Apakah kita ikut dalam ribanya? Sementara kita tidak mengetahui. Tidak, Pak, tidak terkena riba sama sekali. Bapak tidak tahu dan Bapak bukan Bapak yang melakukan dan Bapak pun tidak tahu perbuatan itu, maka Bapak tidak terkena apapun. Walaupun Bapak punya kewajiban ya amar ma'ruf nahi mungkar menasehati. Baik, Pak Nurdin. Baik, barakallah. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang makna ibadah. Ibadah secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudu'. At-tadhallul yaitu menghinakan diri kita dan al-khudu' tunduk, rendah. Jadi ibadah secara bahasa tunduk rendah, merendah, tunduk. At-tariqul mu'abbad dalam bahasa Arab artinya jalan yang rendah, mu'abbad dari kata ibadah. Kenapa jalan itu menjadi rendah? Karena banyak diinjak. Dari kata itulah muncul kata ibadah. Oleh karenanya inti apa makna ibadah adalah merendah. Ya tunduk kepada Allah itu ibadah. Adapun secara syar'i, definisi yang disebutkan oleh beliau adalah al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-bautinah. Al-ibadah adalah, ibadah itu adalah ism, adalah kata jami'un yang mencakup. Jadi kata ini memiliki sifat mencakup. Mencakup apa? Likulli ma yuhibbuhullah, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Wa yardah, dan yang Allah ridai. Minal aqwal wal af'al, baik dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ini definisi ibadah yang beliau sampaikan. Lalu dikatakan pertanyaan yang ke-8, saya bekerja di pasar memakai apa ini? Memakai BH syar'i barangkali ya. Tiap sholat tidak pernah pakai mukena lagi. Mungkin memakai baju syar'i, memakai baju yang syar'i, memakai gamis syar'i. Ya bolehkah kalau kita sholat sudah pakai baju syar'i, apakah perlu pakai mukena? Ya kalau memang sudah menutup aurat, tidak perlu lagi pakai mukena. Pakai mukena kalau memang belum sempurna menutup auratnya. Allah alam bisawab. Tapi kalau sudah sempurna ya sudah. Pertanyaan yang ke-9, apakah orang yang sudah meninggal bisa pulang ke rumah pada setiap malam Jumat? Ini pertanyaan terkait dengan perkara yang gaib. Ya, artinya perkara yang tidak bisa diketahui oleh mata. maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak pernah mendapatkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah meninggal pulang ke rumah di hari Jumat. Ini gak bisa dijawab pakai logika, karena ini perkara gaib. Perkara gaib menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmunya hanya di Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Naml 65, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Alimul ghaibi falayuzhiru ala ghaibihi ahada. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun di antara makhluknya. Maka kalau pertanyaannya apakah orang keluarga kita yang sudah meninggal bisa pulang ke rumah hari Jumat, jawabannya kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Di Quran tidak ada penjelasan seperti itu. Di As-Sunnah pun tidak ada berita seperti itu. Maka hukum asalnya kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Ya, kecuali apa-apa yang sudah dikabarkan oleh Nabi, maka kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Nabi. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-10 ya, ke-9 sudah atau belum? Sudah ya, ke-10 sekarang. Apabila kita seorang imam, kita membaca ayat rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun, apakah salah? Saya pernah ditegur jadi imam baca ayat seperti itu. Katanya tidak bisa baca ayat rakaat pertama di bawah, rakaat kedua di atas. Maksudnya, saya tidak paham ini pertanyaannya. Apabila kita seorang imam, kita membaca ayat rakaat pertama surat Al-Ikhlas, jelas rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun, apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Rakaat pertama Al-Ikhlas setelah baca Fatihah, rakaat kedua Al-Kafirun, tidak ada salahnya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tapi kita harus semangat belajar agar kita tidak Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Belajar, datang ke rumah-rumah Quran, kita hafalkan ayat-ayat pendek yang kita amalkan dalam sholat kita sehari-hari. Ya, jangan sampai kita tidak mau belajar, ini berdosa. Belajar itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah alam bissawab. Tapi secara sahnya ya sah, tidak masalah. Pertanyaan yang ke-11, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Asis di Sulawesi Selatan. Kalau orang kaya meninggal dunia, banyak orang mensiarahi, mendoakan, mensolati. Kalau orang serba kekurangan meninggal dunia, jangankan mensiarahi, mendoakan saja orang pura-pura tidak tahu. Yang mengurus keluarga paling dekat saja, kenapa seperti itu? Itulah dunia. Inilah karakter dunia yang sedang kita lewati ini. Ya, begitulah dunia ini. Oleh karenanya manusia diangkat oleh Allah dengan agama. Kalau manusia hanya menjadikan dunia sebagai ukuran, dia akan hina. Karena dunia itu dari kata dunu yang artinya rendah. Maka orang yang mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai motivasi, dia akan rendah. Maka datanglah agama untuk mengangkat manusia. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Ya, bukan yang paling kaya. Dalam Islam tidak ada kaya sebagai ukuran. Ukuran tidak ada sama sekali. Tapi ketika manusia hari ini kebanyakan menjadikan dunia sebagai ukuran, ya terjadilah apa yang terjadi. Ya, oleh karenanya kita berusaha menjadikan diri kita orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai motivasi. Bukan dunia. Tapi saat dunia kita jadikan motivasi, semuanya ukurannya dunia. Anda punya dunia, saya hormati. Anda tidak punya dunia, saya tidak hormat. Ya, makanya Ibnu Abbas berkata bahwa waqad sarat, kata beliau, hari ini bahwa rasa cinta manusia itu didasari oleh dasar dunia. Bukan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Padahal ikatan iman yang paling kuat mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Tapi kalau sekarang tidak. Mencintai karena dunia, membenci karena dunia. Nauzubillah min zalik. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan dari ilmu kami. Wala mablagha ilmina. Ya Allah, la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan kau jadikan dunia tujuan terbesar kami. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan kami memiliki ilmu. Nauzubillah ma'asyiral muslimin ya. Artinya ya itulah realita di masyarakat yang harus kita perbaiki. Kita berikan mereka pemahaman bahwa ukuran, ya ukuran itu adalah iman dan takwa, bukan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa sama sekali, kecuali yang kita sedekahkan. Pertanyaan yang ke-12, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Semarang, apakah benar setiap malam Jumat katanya sunnah Rasul dalam Allah alam bisa, saya tidak tahu dalilnya. Bahkan yang saya baca itu hadisnya adalah hadis yang tidak benar. Itu hadis yang tidak benar, tapi ya ini harus ditanya lagi ke orang yang berilmu. Yang saya tahu itu hadisnya tidak benar, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas, yang benar semua datang dari Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menuntut ilmu, diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, Allah berikan kita kesehatan, keberkahan, dan Allah pertemukan kita di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.